نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du babul amr. Bab terkait tentang pembahasan berikutnya yaitu al-amru. Setelah kita menyelesaikan dalam tiga sesi atau tiga pertemuan babul majaz wal haqiqah, maka sekarang masuk babul amr, perintah. Nah, tafadhal dibaca di sini ya. Babul Amr, ya. Siapa? Syahrul. Ta'ala babul amri, ya, bab amr, perintah. Kalau antum menemukan dalam bahasa Arab al-amr itu ada dua makna, ya, al-amr itu ada yang maknanya wahidul umur, dia bentuk mufrad dari umur. Ada yang dia wahidul awamir, bentuk mufrad dari awamir. Ya, kalau yang jamaknya wazannya fu'ul, ya, itu maknanya adalah perkara. Amru umur. Ya. Tapi bisa dipahami sini? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah paling tengah. Bukan sebaik-baik perintah. Bisa dipahami sini? Idza usidal amru ila ghairihi fantadhir sa'ah. Apabila ya, amr diletakkan, diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Apa maksudnya? Perintah apa perkara? Perkara. Nah ini kalau amar yang perkara yang dia wahid atau bentuk mufrad dari umur. Nah juga ada yang wahidul awamir, bentuk mufrad dari awamir. Wal muraduhuna wahidul awamir. Nah yang dibahas di sini, yang dimaksud dengan pembahasan kita adalah yang amar di sini mufrad dari awamir, yang maknanya adalah perintah. Ya, amar kalau fa'ilnya mafa'il, awamir itu maknanya perintah. Wal amru alladhi huwa wahidul umuri ma'nahu asy'anu. Nah, adapun amar yang bentuk mufrad dari umur, ya, adalah maknanya adalah asy'anu, perkara, urusan. Ya. Tapi Allah Ta'ala berfirman, ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah, ya, berbagai perkara turja'u, dikembalikan. Ay, asyu'un. Asyu'unu. Ya. Bisa dipahami sini, berbagai urusan, berbagai perkara dikembalikan. Ya, fasyu'unul khalqi, kul, ya, fasyu'unul khalqi, maka segala macam perkara kulluha semuanya tarji'u ilallahi azza wajal atau turja'u ilallahi azza wajal, dia akan dikembalikan ya kepada Allah azza wajal. Atau antum boleh baca tarji', dia akan kembali. Kalau turja', dikembalikan ya, kepada Allah azza wajal. Wal amru alladhi huwa wahidul awamiri ma'nahu. Ya, sedangkan amar yang bentuknya adalah bentuk mufrad dari awamir, perintah. Ma'nahu maknanya adalah kama qala al-muallif rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh muallif di sini yaitu ya, al-amriti rahimahullah ta'ala, wa haddu istida'u fi'lin wajibi bil qawli mimman kana duna at-talibi. Wa hadduhu, batasannya, batasan dari amr, atau ta'rifuhu, ini makna wa hadduhu, definisinya. Definisi dari amr adalah istida'u fi'lin. Istida'a itu kan apa, masdar dari istada'a, yastada'i, memanggil, memerlukan, meminta, begitu. Ya, maka dia adalah istida'a, permintaan bifi'lin, permintaan untuk mengerjakan wajibi, sebuah hal yang wajib. Sebuah hal yang wajib. Bil qawli. Nah, perhatikan. Bil qawli. Nah, permintaan tersebut, amr tersebut, permintaan tersebut, itu dalam bentuk qaul. Mesti dalam bentuk ucapan. Mimman kana dunat talibi. Ya. Kepada, mimman yang berasal dari kana dunat talibi. Ya, afwan yang diperuntukkan untuk orang yang di bawah at-talib, yang menuntut, yang meminta, ya, untuk dikerjakan oleh orang-orang yang berada di bawah at-talib, yang meminta. Jadi nanti dibedakan manzilahnya. Nah, kalau manzilahnya kedudukan orang yang meminta itu di atas orang yang diminta, yang meminta, maka ini namanya amr. Kalau sama, nanti para ulama menamakan beda, bukan amr, iltimas. Tapi kalau dibawa ke atas kayak hamba ke Rob, itu maknanya doa. Ya, makanya enggak ada fi'il amr. Robbi firli, infirli, itu bukan fi'il amr, fi'il doa. Wa qina adzaban nar, selamatkan kami dari azab neraka. Itu ki, ya, itu bukan fi'il amr, tapi fi'il doa. Nah, tapi bisa dipahami sini. Nah, kita baca, ya, berikutnya. Nah, Ahmad, coba Ahmad belajar baca. Ya. Ya. Nah, itu to panjang ya. Bimakna tolabin. Apa irobnya fi'il di sini? Wardono, Syekh Wardono, apa irobnya fi'il? Akbar. Apa ikhwa? Naibul fa'il. Terus. Fi'lul lisani. Nah, sudah cukup. Ya, perhatikan. Qauluhu, pernyataan dari al-amriti. Ya, definisi dari amr adalah istida'u fi'lin wajibi. Istida'a bimakna talabin. Maknanya talab. Jadi maknanya, definisi dari amr adalah talabu fi'lin. Nah, maknanya adalah talabu fi'lin, menuntut, meminta sebuah pekerjaan, sebuah fi'il wajibi. Nah, yang wajib. Baik. Nah, kemudian pernyataan beliau fi'lin, ya, meminta fi'il. Ini yashmalul qaulahuna. Nah, ini mencakup qaul. Ya. Mencakup qaul di sini, ucapan di sini, yakni ayut laba minal insani al fi'lu, yaitu dituntut dari manusia, ya, sebuah fi'il, sebuah aktivitas, sebuah tindakan, sawa'un kana qaulan aw fi'lan, apakah itu yang diminta tersebut adalah ucapan atau tindakan. Ya, fal qaulu fi'lul lisan, yang namanya qaul itu adalah perbuatan, perbuatan lisan. Wal fi'lu amalul jawarih. Sedangkan fi'il adalah amal jawarih. Bisa dipahami sini? Baik. Berikutnya dibaca lagi sini. Siapa gantian sini? Pak Ismail. Ini yang santri baru jurumiyah, belum siap kayaknya baca. Ya, tar aja latihannya di sono. Sakan. Bil qawli kharaja bihi al-istima'u bil isyarati. Fala budda fil qawli min al-nutqi fala yadkhulu fi dhalika maqtada al-amru. Maqtada al-amru. Maqtada al-amru bil isyarati. Wala maqtada al-amru bil kitabati. Terus. Qawluhu imantana dunal talibi ay yakunu talibu alladhi istad'a ahla minal mutar minal matlubi wa kharaja bihi man kana musawiyan wa man kana ahla minal talibi. Nah, perhatikan wa qawluhu bil qawl, pernyataan dalam riti dengan qawl. Definisi dari amar adalah istida'u fi'lin wajibi. Meminta agar dikerjakan sebuah aktivitas yang wajib bil qaul. Memintanya tersebut dengan qaul. Ya. Tapi memintanya tersebut dengan qaul. Kalau tadi meminta istida' talabu fi'lin. Meminta untuk dikerjakan. Dikerjakan itu termasuk juga qaul. Misalkan anda mengatakan begini. Ya. Ya Syekh Tony, kul, katakanlah. Berarti anda minta antum untuk mengucapkan. Kul huwallahu ahad. Itu fi'il amr, kalimat perintah. Maka di sini yang diminta adalah kul. Itu cakupan dari al-fi'lah. Ya, cakupan dari istida'u fi'lin wajibi. Nah, paham sini? Ngerti enggak, Pak Pardi? Nah. Baik, barakallahu fikum. Antum paham enggak, Syekh Wardono? Ini baru pertemuan perdana antum hadir ya. Nah. Udah pernah belajar usul sebelumnya? Belum pernah. Nah, masya Allah. Ya barakallahu fikum. Oke, kemudian kata beliau, nah yang qaul di sini kharaja bihi al istida'u bil isyarah. Ya, yang namanya amr adalah istida'a ay talabu fi'lin wajibi bil qaul, dengan ucapan. Maka menurut al-Amriti yang namanya amr itu mesti dengan ucapan. Ya. Masalah taqul ya, antum mengatakan di rajulin ijlis. Ya. Iftah, uktub. Ya, itu dengan ucapan antum. Ya, dengan ucapan. Ya. Kemudian kata beliau, kharaja bihi al-istida'u bil isyarati. Maka tidak termasuk di sini, keluar dari pembahasan sini kalau tolap antum itu berupa dengan isyarah. Misalnya anak kecil berisik, antum isyaratkan tangan antum, ya. Isyaratkan tangan antum di mulut. Ya, paham kan sini? Atau ada anak kecil main ke rumah antum ya, ganti perintah, ukhruj, ya. Idhab, antum ganti dengan tangan. Ya. Kayak kaya hus-hus gitu ya. Cuman tangannya aja kayak gitu. Isyarat. Ya. Nah ini kalau menurut al-Amriti itu bukan amar. Jadi kalau anak kecilnya tetap nerobos, ya, anak kecilnya ngerti usul. Ya. Loh kok tetap nerobos? Bandel banget, bandel kali kamu. Nah. Ya, kata anak kecilnya, loh, kata Amriti itu kharaja bihi al-istida' bil isyarah. Nah, al-istida' bil isyarah. Yang namanya amr itu bil qaul katanya. Waduh. Repot ini berhadapan sama bocah yang paham usul. Ya. Nah. Tapi berikutnya fala budda fil qauli minan nutqi, maka mestilah di ucapan ini itu dengan adanya ucapan. Dengan qaul ini ucapan. Ya, idhab, uskut. Nah. Ya, antum mengatakan, kul, nah. Idhab, uskut, iftah, dan seterusnya. Ya, fala yadkhulu fi dhalika maqtadal amra bil isyarati, wala maqtadal amra bil kitabati. Maka tidaklah termasuk di sini, yang termasuk bagian dari amr, ialah yang melazimkan perintah dengan isyarat. Ya, yang melazimkan perintah dengan isyarat, yang berkonsekuensi, ya, atau yang melazimkan perintah dengan kitabah. Ya, dengan kitabah. Nah, terkait yang al-kitabah ini nanti fihinador, ya. Fihinador. Taib. Karena betapa banyak ya, dalil-dalil nanti yang dengan tulisan saja itu sudah dimaknai amal. Ya, dalil-dalil. Nanti ada bahasan tersendiri. Ya, kemudian qauluhu, pernyataan alam riti mimman kana dunat talibi, ya. Nah, ini ditujukan amr tersebut. Jadi ini makmur yang diperintahkan itu ialah mimman kana dunat talibi, yaitu orang yang di bawah rutbah manzilahnya, di bawah sang talib, sang yang menuntut, yang meminta, yang memerintahkan. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin di sini apa? Ai yakunu at-talibu alladhi istada'a a'la min al-matlub. Ya, apa i'rabnya a'la di sini? Ismail tadi antum kan baca di situ. Apa i'rabnya a'la? Alladhi istada'a a'la min al-matlub. Apa i'rabnya ainur a'la? La. Alladhi ana khabar ya Syekh Ismail taib mimman kana duna talibi ay yakuna at-talibu alladhi istada'a a'la min al-matlub, yaitu sang talib, sang pemberi, yang memerintahkan, memberi perintah, yang menuntut, alladhi istada'a, yang dia meminta, menuntut, memanggil, ya. Itu dia a'la. Dia lebih tinggi daripada matlub, lebih tinggi rutbah, tinggi manzilah daripada yang diperintahkan, ai ma'mur. Ya. Fa kharaja bihi man kana musawiyan wa man kana a'la min at-talibi. Maka tidak termasuk di sini, keluar dari pembahasan di sini, ya, yang talibnya tersebut adalah musawiyan, selevel dengan yang matlub. Atau yang kana a'la minat talib, ya. Ya. Atau yang makmur atau matlub itu ternyata lebih tinggi daripada yang talib. Yang diperintahkan ternyata lebih tinggi daripada yang memerintah. Baik, ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini. Syahrul. Syahrul tadi udah ya, afwan. Papardi. Iltimas, bukan altamasa. Iltimas. Wa man kana a'la fa tawjibu al-amri ilayhi du'a'u. Wa hadha ma'na kalam al-mu'allif idmana. Wa nabayyan. Enggak ada fi'il nabayyan. Nubayyinu. Wa nubayyinu al-an. Mana nubayyinul al-an'ana terus? Muhtarizatun. Lah. Ya, muhtarazati. Ta'rif muhtarazat, apa i'rabnya muhtarazat? Apa i'rabnya muhtarazat sini Pak Pardi? Fa'il. Lu gimana nubayyin itu fa'il dhamir mustatir takdir? Nahnu. Apa ainur? Maf'ul bi mansub wala matnasbi al kasrah, karena di jamak muannas salim. Antum ketika bagi i'rab membaca tolong diperhatikan. Ya. Ini ya. Taib muhtarizat at-ta'rif, dia mudhaf at-ta'rif mudhaf pun ilaih. Terus wa qawluhu istid'a'u fi'lin kharaja bil istid'a bil istid'a'i ma la yadullu ala talabi fadhalika laysa amran. Wa kharaja bi qawlina istid'a'u fi'lin an-nahyu li'annahu istid'a'u tadkun. Kok jadi tarkun? Kenapa merofa? Tarkin mudah pun ilai. mana khobar? Khobarnya nahyu. Fa kharaja bi qaulina an-nahyu itu fa'il dari kharaja. Ya, fa kharaja bi qaulina istida'u fi'lin an-nahyu. Fa kharaja bi qaulina wajib. Itu tadi di ucapannya wajib, itu mimba bil hikayah. Wajib aja kita baca terus wajib. Istida'u biwajibin. Biwajibin, udah enggak ada hikayah lagi. Oh itu huruf nun. Kanat bi. Wal mubahi wal tamani wa ma asbara dzalika. Tamani pakai tunnya tasydid. Ya, itu juga hasbuk ya. Perhatikan ya yang mau baca ya, bacanya itu jangan buru-buru. Salah harokat okelah lagi belajar nahwu. Tapi kalau salah huruf, ah ini buru-buru. Huruf nun. Ya, ta, ya, nun, itu ya-nya di mana, sa-nya, itu buru-buru. Baik, perhatikan. Faman kana musawiyan fatawjihul amri ilai al-iltimas. Nah, perhatikan, kalau yang diperintah dengan yang memerintah itu sama. Musawiyan fatawjihul amri iltimas. Maka maksud dari amr di sini iltimas, selevel. Ya. Itu iltimas istilahnya. Dia pengganti amar, ya amar juga hakikatnya, tapi istilahnya iltimas. Wa man kana a'la fatawjihul amri ilai du'aun. Tapi kalau yang ternyata yang matlub, yang makmur, yang matlub yang diminta dituntut itu adalah a'la. Lebih tinggi kedudukan rutbahnya, ya manzilahnya, maka maksud dari amar di sini adalah du'aun. Misal kita meminta kepada Allah, Rabbi firli, ya, Allah marzukni, ya, itu adalah hakikatnya doa, ya, hakikatnya adalah apa? Doa. Mana berikutnya lagi? Wa hadza makna kalamin muallifi ijmalan. Dan inilah makna. Ya, pernyataan dari al-muallif secara global. Wa nubayyinul an muhtarazati ta'rif, dan kita akan sekarang menjelaskan ya hal-hal yang dikecualikan dari definisi di atas. Dari definisi apa itu amar, nah akan menjelaskan ya hal-hal yang tidak termasuk dari tadi. Baik, nah, Syekh Ainur. Ini udah belum dibaca ya? Udah ya, belum diartikan. Baik. Kemudian pernyataan beliau, pernyataan alam riti istida'u fi'lin. Ya, istida'u fi'lin, ya, amr itu adalah istida' talabu fi'lin, permintaan untuk dilakukan sebuah fi'il, aktivitas, tindakan. Kharaja bil istida'i ma la yadullu 'ala talabi. Ya, falidzalika laisa amran. Maka keluar dari istida' atau tidak termasuk dari istida' di sini adalah ma la yadullu 'ala talab. Itu yang tidak termasuk dari tolap, sebuah tuntutan. Maka kalau begitu dia tidak termasuk amar. Ya. Tidak termasuk dari amar. Ya nanti akan disebutkan. Sigoh, lafad, ya, yang dia menunjukkan itu adalah istida'u fi'lin. Entah dengan fi'il amar. Ya. Kemudian apa lagi? Isim fi'il amar. Kemudian apa lagi? Fi'il mudore yang diawali dengan lamul amar. Apalagi nanti juga ada khobar yang maknanya adalah amar. Jumlah khobariyah, ya, jumlah khobariyah itu jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari mubtada itu maknanya adalah amar. Ya, bisa dipahami di sini. Baik. Terus berikutnya wa kharaja bi qaulina istida'u fi'lin an-nahyu. Yang tidak termasuk dari sini, ya, tuntutan untuk melakukan pekerjaan adalah an-nahyu, larangan. Elian naus tidak utarkin, karena yang namanya larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan. Antum mengatakan ijlis, perintah untuk duduk. Beda dengan antum mengatakan la tajlis, itu justru meminta orang yang antum ajak bicara supaya meninggalkan perbuatan apa yang antum perintahkan tadi. Paham sini? Mana lagi tadi? Wa kharaja bi qaulina wajibi. Ini mimba bil hikayah dari di matannya. Tidak termasuk dari ucapan kami atau keluar dari pembahasan sini, ya istida'u fi'lin wajibi. Ya, barakallahu fikum. Tuntutan fi'il yang wajib adalah istida'u ma laisa biwajibin. Itu tuntutan yang bukan wajib, semisal an-nadab, ya. An-nadab yaitu ada hanya anjuran. Ya, mungkin nanti ada qorina, ya. Ada qorina, misalkan Nabi bersabda, ya. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Ini perintah. Ada ujungnya liman syaa, bagi yang mau. Jadi terpalingkan, yang tadinya jadi wajib menjadi nadab. Nanti akan datang penjelasannya. Yang tadinya wajib jadi mubah. Ya, jadi mubah. Ya, atau tamaniyahnya harapannya tamani aja, ya. Angan-angan wa ma asbah dzalik. Dan yang serupa dengannya. Nah, ini belum dibaca fannad bu mislu ya. Ah, taib. Ah, Syekh Ainur Al-Muwahhid tafadhal. Alanjali itu alanjali. Alanjali di subuhin wama isbah minka bi amsari. Bi amsari. Nah, itu fil amr. Injala yanjali. Al amro, apa irobnya amr di sini? Fa'il an yuwajjaha al amru. Naibul fa'il afwan. Lakin hal yasifu an yuwajjaha al amru ya amru ila laili la walakin ma'na hu tatamanni ay atamanni tanjaria nakirah maksudah sallallahu alaihi wasallam kan dari mana tadi bacanya Syekh Ainur Al-Muwahhid mana fannadbu enggak termasuk amar di sini ialah yang istida'u fi'lin wajibi ya menuntut ya fi'lin dituntut menuntut dilakukannya ya sebuah tindakan aktivitas yang ini mencakup qaul yang wajib. Nah, ini tidak termasuk dua kali salam kayak zuhur asar dan boleh seperti dua kali salam, dua-dua. Begitu tata cara mengerjakan salat zuhur apa salat sunnah yang empat rakaat, tiga kali caranya itu. Nah, misalkan antum mengatakan shalli ratibata dzuhri. Ya, fa hadza nadbun fa laysa amran. Ya, ini tidak wajib. Ini hanyalah nadab. Kenapa? Karena ya dalilnya hanya sunnah. Ya, enggak ada dalil yang menunjukkan wajib, yang ada konsekuensinya kalau ditinggalkan berdosa. Gitu. Ini tidak dinamakan amar. Nah, berikutnya tidak termasuk wajib di sini yang amar di sini ternyata cuma tamanni, angan-angan aja. Kaqauli syair, semisal ucapan seorang penyair, ala ayyuhal lailu at-tawilu alanjari bi subhin wa mal isbahu minki bi amsari. Ya. Ala, ya ala itu harfu tanbih atau harfu istiftah. Ya, ala untuk membuka kalimat atau tanbih. Ya, untuk menandakan bahwa kalimat setelahnya itu sesuatu yang penting. Ya, ala ayyuha, ya. Ayyu itu harfu nida. Ala ayu, ayu afwan, hamzahnya itu harfu nida, ayu adalah munada, ya, haknya itu tanbih, ya, haknya itu tanbih. Semisal kayak hada di isim isyarah, hada hadihi, aslinya kan cuma za, zihi. At-tawilu, ya, dia adalah at-tawilu apa yang rapi tawilu, badal. Al-laylu badal, at-tawilu na'at dari al-laylu. Ya, wahai ketahuilah Allah, ketahuilah wahai malam yang panjang, masya Allah. Ya, Allah. Nah, Allah yang kedua ini taukid dari Allah yang pertama. Allah yang kedua taukid dari Allah yang pertama. Allah injali, injali itu perintah. Tapi di sini maknanya kata Syekh bukan perintah, tapi tamanni. Karena dia ngomong kemana? Ke malam. Emangnya malam bisa diajak ngomong? Ya. Bisa dipahami gak? Emangnya malam bisa diajak ngomong? Wahai malam, wahai malam, pagilah gitu. Mana ada? Wahai malam, teruslah gelap. Ya. Ini kan ngomong ke malam, berarti ini cuman maknanya bukan perintah, tapi maknanya apa? Tamanni, angan-angan. Ya. Mana lagi? Ya, injali. Ya, teruslah, teranglah engkau. Bisubhin, dengan masuknya waktu subuh. Wa mal isbahu minki bi amzali. Wa, wawnya itu waw haliyah. Manya manafiyah. Maka kalau manafiyah, di sini bisa isbah mubtada. Atau antum katakan manya ma beramal amal laisa. Berarti al isbah isim, isim ma. Nanti minki itu ya khobar ma, atau nanti bisa khobar mubtada. Atau antum katakan ya kayak tadi bahasan kita di ta'jilun ada. Ya, antum katakan jar majrur muta'alliq dengan khobar mubtada mahdzuf, ya, istaqarra atau mustaqir. Baik, wa mal isbah, dan tidaklah subuh, isbah subuh. Ya, minki bi amsali. Dari engkau bi amsali maksudnya bi afdol. Bi amsali bi afdola, itu maksudnya bi afdol. Ya. Wahai malam yang panjang, Allah, Allah yang kedua tadi taukid dari Allah yang pertama. Ya, teranglah engkau dengan subuh, dan tidaklah subuh dari engkau ya bi amsali bi afdala, maksudnya maknanya. Taib. Ini kata Syekh Al-Utsaimin, wa qawlu injali itu adalah fi'il amr. Lakin hal yasihu ay wajjaha al-amru ila al-laili? Tapi apakah sahih? Apakah benar? Ya, perintah itu ditujukan, diarahkan ke lail, enggak bisa. Ya. Wahai bulan, teranglah. Emangnya bulan bisa ngomong? Nah, kalau bulan bisa ngomong, kama kolaman, dul sumbang kata. Ya, Ahmad mah belum ngerti Ahmad. Gak tahu antum. Ya, tapi mana lagi tadi? Ya, apakah amar bisa diarah ditujukan ya, bisa ditujukan kepada malam? Lah kata Syekh, lakin mana huwa tamanni. Ai atamanna an tanjalia ya lailu bisubhin. Maknanya aku berangan-angan ya. An tanjalia agar engkau terang wahai malam. Engkau terangnya nanti dengan masuknya waktu waktu subuh. Ya. Untuk mengetahui maksud dari ucapan penyair ini, ya kita mesti lihat ya, apa maknanya ya, dijelaskan oleh orang para ahli bahasa yang menjelaskan ini. Apakah dia pengen penderitaan dia tetap terus berakhir di waktu malam karena dia menderita di waktu malam saja. Dia pengen udah dong malam cepet dong masuk waktu subuh dong gitu kan, malam gelap, dia pengen minta terang. Dia pengen minta datang waktu subuh nanti terang. Ya. Apakah dia pengen penderitanya segera berakhir atau apa? Ya, ini perlu dilihat sumbu, sambungan atau sebelumnya ya, dari syair ini. Allah alam bisawab. Ya. Wa kharaja biqaulina bilqaul al-isyaratu wal-kitabah. Nah, tidak termasuk keluar dari perkataan kami, kata Syekh. Tidak termasuk dari perkataan kami yang namanya amr itu dengan qaul adalah isyarat wal-kitabah. isyarah dan tulisan. Nah, ini kalau isyarah taib, nah musallam. Tapi kalau kitabah ini mukhtalafun fi. Ini diperselisihkan ya. Kalau asyarta ila syakhsin biyadika, seandainya Anda mengisyaratkan ke, ya, kepada seseorang dengan lisan Anda, ani jlisa lam yakun dzalika amran. Ya, misalkan antum mengatakan ini, isyarat tangan gini. Ya. Kayak tadi tuh anak kecil ya, main di rumah antum. Antum cuma isyaratkan aja. Ya, isyaratkan pakai tangan gitu. Yang kalau ke hewan hus-hus, nah, antum enggak pakai cuma tangan aja. Bis. Anak kecil ini ngerti usul fikih, terobos. Al-isyarah itu bukan amar, kata anak kecil tadi. Amar itu dengan kol. Waduh, repot ini. Repot ini. Ya. Kalau berhadapan dengan orang yang ngerti usul fikih ya. Taib. Hah? Apa? Oh, di Nuhat juga bukan kalam kan? Kata Ibn Hajar apa? Al-kalamu al-lafdu al-muraqabu al-mufidu bil-wada. Al-lafdu mesti lapat katanya. Oh, anak kecilnya paham paham nahu, paham usul fikih. Oh, kelar dah kita dah. Mana lagi tadi? Ya, kama fa'ala Nabi SAW, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Hina shalla qa'idan, ketika beliau salat dalam keadaan duduk, fa sallu khalfahu qiyaman. Maka para sahabat mereka salat di belakang beliau berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada para sahabat supaya duduknya. Nabi kasih isyarat ke belakang. Kalau dalam ilmu nahu, oke, ini bukan kalam. Karena kalau isyarat dianggap kalam, berarti Nabi batal sholatnya. Berbicara. Iya kan? Nah, itu bukan kalam. Nah, ini dalam ilmu usul juga. Nah, itu bukan amar. Fahada laisa bi amrin istilahan li annahu laisa qaulan. Nah, ini bukanlah amar secara istilah dalam ilmu usul fikih, karena dia bukan qaul. Sampai sini. Ya, sampai sini. Baik, tafadhal berikutnya. Pak Edi. Istida'u fi'lin nadharun. Apa wahzannya ihtamala? Enggak lulus berarti sarafnya. Ihtamala ifta'ala. Ah, enggak lulus berarti. Cuman sekedar setoran berarti Pak Edi. Pas setoran saraf kemarin cuman sekedar setoran dia berarti. Enggak diresapi ya. Nah, apa coba sekarang nih yang baru lagi belajar ajrumiyah? Siapa? Akbar, ihtamala apa fa'il mudhari'nya? Oh, toh. Yahtamil ifta'ala yaftail Pak Edi. Baru kemarin ya. Kemarin atau berapa pekan lalu itu? Ya, 2 pekan lalu setoran sorobnya. Nah, terus goirol kemaktub. Anna Taurata maktubatan. Itu nanya itu. Itu antum kayak lagi menyatakan ya. Ha, kalau berarti bunyinya hal fahal naqulu innal awamira allati fit tawrati laysat amran. Nah, gitu. Hah? Masih ngeja. Ah, iya, iya. Terus? La bal dia amr. Nah. Pemakanan bil kita tapi bahwa amr. Ah. Baik, dari mana tadi? Wa kadzalika al kitabatu. Demikian pula dengan kitabah, penulisan. Ini keluar dari pembahasan itu amr, kata al-amriti. Karena kata al-amriti yang namanya amr itu dengan apa? Dengan qaul. Dengan qaul, ya. Kamalau katabta ila syaksin. Sebagaimana anda ya, menulis kepada seseorang, ayadhaba ila makanin. Ila makanin, ma, anda menyuruh dia untuk pergi ke tempat, ya, ke tempat mana aja. Ke tempat mana aja. Ya, fahada la yusamma amran, ini tidak dinamakan sebagai perintah. Lianna ustida'u fi'lin bil kitabah. Karena itu tuntutan fi'il dengan kitabah, dengan tulisan. Walisa bil qaul, bukan dengan ya, ucapan. Wa fi hadha nadharun, tapi ini dalam pembahasan yang bahwasanya kitabah keluar dari amr, ini nadhar. Fihi nadhar. Mesti diteliti lagi, ya. Di cross check ulang lagi. Ya iya, antum nulis SMS ke sekarang WhatsApp ya ke istri antum. Izinkan saya. Oh. Istri antum madhab amriti. Oh, ini bukan amr. Ini bukan amr ini. Ah, ini bukan amr, ya enggak? Enggak gua izinin katanya. Begitu, ya. Pantes Ainur itu istrinya belajar usul fikih kali ya. Paham gak Pak Amin? Pura-pura gak paham kalau begini. Pura-pura gak paham langsung. Wadhalika li'anna al-kitabata la tahtamilu ghairul maktubi. Ya, ini kata Syekh, tapi ini perlu di cross check lagi. Katanya kitabah gak termasuk amr. Ya, kenapa demikian? Karena yang namanya kitabah, penulisan. Ya, tidaklah dia mengandung kecuali selain yang ditulis. Ya, selain yang ditulis. Yang ditulis apa? Perintah. Tadi Ainur, izinkan saya ke istrinya. Lewat WhatsApp. Nah, apa kandungan dari kalimat tersebut? Ya, itu dia. Yang apa namanya? Yang ditulis. Yang ditulis kalimatnya pakai tanda seru 4 lagi. Oh. Izinkan saya. Tuh, tanda seru 4 Ainur. Istrinya ngotot. Oh, enggak, madzhabnya amriti. Antum kan Syekh Utsaimin kan. Bi khilafil isyarah. Ini berbeda dengan isyarah. Wa yadullu li hadza anna Tauratan nazalat maktubatan. Nah, yang menunjukkan hal ini ialah bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Musa dalam keadaan sudah tertulis. Ya. Masih ingat enggak hadis tentang adu argumen antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam? Masih ingat enggak? Ya, masih ingat. Kata Adam mengatakan ya Musa, ya kata Musa, ya Adam, ya. Anda mengecewakan kami. Kharajtana minal jannah, Anda mengeluarkan kami ini dari surga. Kata Adam, anta kalimullah. Engkau Adam, Musa, kamu ini kan orang yang diajak bicara oleh Allah, padahal Adam juga kan. Ada 3 nabi yang diajak bicara oleh Allah. Rasulullah SAW di peristiwa Isra Mi'raj, Adam di Bukit Tur sebelah kanan, ya. Kemudian apa lagi? Musa di Bukit Tur sebelah kanan. Kemudian Adam, ya. Dan riwayat Nabi Adam itu Nabiun Mukallam, Nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak pembicaraan Allah kepada Adam, ya enggak? Ya, uskun anta wa zaujukal jannah, begitu kan? Tinggal engkau Adam di surga bersama istrimu. Kata Adam, ya Musa anta kalimullah. Kata Allahu laka Taurat bi yadih. Nah, masyaallah. Allah telah menulis Taurat kepada engkau dengan tangannya. Jadi jadi Musa diturunkan Taurat dalam keadaan sudah tertulis. Sudah tertulis, ya, dibawa oleh Jibril. Nah, sebagaimana firman Allah, wa katabna lahu, dan kami telah menulis untuknya fil alwah, di lauh, ya. Di lauh, ya, lauh itu ya, semacam tempat tulisan, entah kertas atau papan atau yang lainnya. Ya, min kulli syai', dari segala sesuatu. Kami telah tuliskan untuk kau. Jadi artinya apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada Adam sudah dalam bentuk tertulis. Tentunya di situ terdapat perintah, larangan, begitu kan? Nah, yang perintah di situ apakah dimaknai bukan perintah karena ini bukan qaul? Apakah demikian? Tidak. Kayak seorang bapak ya bilang ke anaknya, anaknya di sini. Misalkan dia lagi mondok di sini. Ya, siapa si Brandy? Bapaknya WhatsApp. Brandy, jangan main banyak main HP. Atau itu mungkin bukan perintah apa namanya? Itu nahyun ya. Brandy, fokus belajar. Nah, itu perintah kan? Oh, Brandy enggak bisa bilang, "Oh, ini kan bukan kok, bukan kaul. Ini bukan perintah." Enggak bisa. Tapi kandungannya apa yang di situ? Ya. Wa kataballahu ta'ala at-taurata biyadi. Allah telah menulis Taurat dengan tangannya. Fahal naqul? Apakah kita bisa mengatakan innal awamira allati fi Taurati laysat amran? Bahwasanya perintah-perintah, segala perintah yang ada di Taurat itu bukan amr, la bal hiya amr. Bu, tidak. Bahkan perintah-perintah yang ada di Taurat itu adalah amr. Famakana al-kitabatu fahuwa amr. Ya. Maka yang berbentuk tulisan sekalipun ya, maka dia adalah amr. Ya, bisa dipahami sini? Ya, ngerti ya? Baik. Ah, Mas Fatur, tafadhol. Tafadhol. Ah, al-amiru itu isim fa'il. Tasamuhun. Man wada'a nafsahu. Nafsahi. Nafsahu. Terus. Ar-raqiqa. Budak. Sayyidihi. Nah. Romai itu kah? Bihada sahmi. Famada yakun. Saufa yunaffidhu marfu. Salimu lil amri. Bisi ghatin. Nah. Qala rahimahullah ta'ala. Mimman kana duna talibi. Nah, amr itu ditujukan kepada orang atau person yang di kedudukannya, rutbahnya, mansilahnya di bawah sang talib, orang yang menuntut. Ai la budda ayakuna al-amiru a'la minal ma'muri. Yaitu al-amir, orang yang memerintahkan, dia mesti berada posisinya lebih tinggi dibandingkan makmur yang diperintahkan. Ya, wahadil ibarat fiha tasamuh. Ya, tapi ibarat dalam masalah ini ungkapan antum mengatakan ya, itu adalah iltimas fil amr fil doa itu tasamuh. Ya, kita bisa saling gampang lah toleransi terkait hal ini. Ya, misalkan antum mengatakan kepada teman sejawat, ya uskut, itu temannya menyatakan ini laisa amran, ini iltimas. Ya, ada yang mengatakan oh itu amr, itu tidak masalah. tasamuh gitu di situ, ya tasamuh. Wadzalika li anna al-adna, yang demikian itu karena yang namanya adna, yang lebih bawah, qad ya'muru, nah, terkadang yang posisinya di bawah terkadang dia memerintahkan, ya ya'murul a'la kepada orang yang di atas, istidlalan lahu, ya, dalam rangka merendahkan diri dia. Walihada abbara ba'duhum biqaulih, oleh karena itulah sebagian ulama usul mengungkapkan dengan pernyataan ala wajhil isti'la, ya dalam bentuk isti'la, adanya penguasaan, ya terkadang orang di bawah menguasai, adanya kudeta gitu kan, kudeta dari pak menteri, dari pak jenderal kepada pemimpin, pada presiden, mana yang lebih tinggi, ha? Presiden atau jenderal misalkan, ha? Mana yang lebih tinggi, jenderal apa presiden? Presiden, panglima tertinggi, tetapi terkadang dikudeta, dikudeta diperintah, ya. Idhab anta, ya. Keluar kamu dari istana, diperintah. Dari mana? Dari yang dibawa. Nah, kenapa dia demikian? Ala wajil isti'la, karena dia punya isti'la, kekuasaan, dia punya power di situ. Ya, terkadang demikian. Ya. Waliyastamala, liyasmala, agar ini mencakup man wada'a nafsahu a'la minal ma'ruf. Minal ma'mur, agar ini mencakup itu adana, orang yang kedudukannya di bawah, yang meletakkan diri dia, memposisikan diri dia, ya lebih tinggi daripada yang diperintahkan. Nah, misal tadi jenderal ngomong ke presiden, ya, diam kamu, diam kamu. Wah, dia memposisikan diri dia lebih tinggi daripada yang diperintahkan, padahal hakikatnya dia adana, yang diperintahkan a'la. Paham gak sini? Taib, walisa bi alin, padahal dia enggak alin, enggak tinggi tadi. Yang tinggi yang diperintahkan. Ya, falau anna raqiqan nanis, contoh dari Syekh. Seandainya seorang budak infarada bisa itu sedang berduaan dia sama tuannya, dia sendiri, one by one, face to face sama tuannya, enggak ada yang lain. Wa qala lah, maka si budak bertanya pada tuannya, if al kadza, lakukanlah ini. Wa illa, kalau kamu enggak lakukan, ya. Ramaitukah bihadas sahmi, saya akan lempar engkau dengan busur panah ini, saya akan panah engkau. Wa huwa yaqdiru ala hada, si budak tadi mampu melakukan hal tersebut, mampu enggak? Mampu. Ya, fama yakunu hada, famadza yakunu hada, apakah terus ini dinamakan apa? Si budak memerintahkan kepada si tuan dalam keadaan budak mampu, ya, misalkan si tuannya disuruh apa, misalkan ya suruh tulis, ya. Tulis surat pernyataan pembebasan dari saya. Lakukan ya. Uktub, uktub. Kalau enggak saya lempar. Nah, kalau enggak saya apa dianjem. Saya jitak, saya apa misalnya. Kok dijitak? Nah, takut ya. Baik. Ha huwa amrun, nah, kata Syekh, ini perintah. Lida, oleh karena itulah fa inna sayyida saufa yunaffidu, saufa yunaffidu. Oleh karena itulah sang tuan akan melakukan, melakukan apa yang diminta. Li annal abda yara nafsahul ana a'la min sayyidihi, karena sang budak ya, dia melihat diri dia saat itu lebih tinggi posisinya daripada tuannya. Tuannya tangan kosong, dia pegang senjata begitu kan. Walidzalika naqul tahrilul ibarah, oleh karena itu kita katakan, nah ini ibarah yang lebih tepat, ungkapan yang lebih tepat mengungkapkan definisi amr di sini, ala wajhil isti'la, ya dalam bentuk yang dia punya kekuasaan. Idan fata'rifus salimu lil amri, kalau begitu ya definisi yang lebih selamat dari kritikan terkait amr ini apa? Talabul fi'li ala wajhil isti'la'i bi sighatin ma'lumatin litashmala al-qawla wal kitabata. Yaitu perintah, dia adalah talabul fi'li, tuntutan, perintah untuk melakukan sebuah aktivitas, ya, ala wajhil isti'la, dengan memiliki kekuasaan, ya, dengan sigah bentuk redaksi yang maklumah, bentuk redaksi yang maklumah itu apakah dengan fil amr, ya, uskun, uktub, uskun, ya, atau isim fil amr, sah, ya, isim fil amr, atau dengan fil mudhari yang diiringi dengan lamul amr, ya, liyunfik, liyasmut. Tapi kalau di Indonesia ini, ya, orang Indonesia menerjemahkan fi'il mudhari yang terkena lamul amr seolah-olah bukan amr. Mereka menerjemahkannya hendaknya gitu. Itu salah. Karena kalau terjemahannya enggak keluar. Ya. Hendaknya ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia diam. Padahal itu wajib dia gitu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik aw liyasmut, atau dia mesti diam. Gitu, bukan hendaknya dia diam. Kesannya hendaknya itu ya kalau enggak dikerjakan it's okay, no problemo. Ya, hendaklah. Oh, padahal itu terjemahannya enggak keluar versi bahasa Indonesia. Ya, kalau kita terjemahin letter lock sesuai dengan fil amr, ya terjemahkan aja seperti fil amr. Walaupun itu diksinya adalah diksi fil mudhari. Ya, paham sini ya. Nah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Terjemahannya, hendaklah orang yang memiliki kelapangan memberikan nafkah kepada istrinya. Oh enggak, mesti diberi nafkah istrinya. Orang yang memiliki kelapangan mesti memberikan nafkah pada istrinya. Itu terjemahan sesuai nahwu. Ya, taibar kalafikum. Ada lagi sigohnya, diksi-diksi ala bisigotin maklumatin, misalkan dengan dalam bentuk khobariyah wal mutallaqat ya tarabas nabi anfusihinna, dan wanita-wanita yang ditalak. Ya, ini mubtada. Ya tarabbasna fi'il mudhari. Ini jumlah khabariyah bi anfusihina. Ya, mereka menunggu diri mereka supaya bisa merit lagi 3 kali quru. Ya, ada yang menafsirkan bersuci atau 3 kali masa haid. Ya tarabbasna ini jumlah khabariyah fi'il mudhari. Ya, mabni al sukun karena bersambung dengan nun niswah. Ya, ini nanti jum fi'il mudhari ini khabar, khabar mubtada sebagai amr. Ya tarabbasna maksudnya tunggulah, sabar. Kalau baru janda, sabar dulu. Nikahnya nanti tunggu 3 bulan lagi. Apa 3 kali masa bersuci atau 3 kali masa haid. Itu perintah. Ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, kenapa demikian? Litasmalal qaula wal kitabah. Supaya mencakup itu qaul, ucapan yang mengatakan uf'ul, ya. Uktub. Ya, iftah ataupun dengan kitabah, penulisan, antum nulis surat, ya. Ainur nulis ke istrinya, izinkan saya, kalimat perintah. Oh itu sudah masuk ke amr di situ. Am sini sudah masuk zuhur ya. Nanti kita masuk ke bait ke 56 insyaallah. Ada yang mau ditanya? Ya, diprotes, tafadhal.